إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وسائر المؤمنين من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة عيد الأضحى رحمني الله وإياكم أجمعين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين جماعة صلاة عيد yang kami muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasungguhnya sampai saat ini hari ini tanggal 10 Zulhijjah 1437 Hijriah yang dikenal dengan hari raya Idul Adha atau hari kurban. Kita berkumpul, kita lapang pada pagi hari ini sambil mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian pula dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yakni menunaikan salat Id berjamaah di tempat yang mulia ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasungguhnya hari ini dinamai dengan Idul Adha atau hari raya kurban karena sesungguhnya setelah kita menunaikan salat Id maka kita akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Kemudian setelah itu kita akan menunaikan sembelian hewan-hewan kurban kita. Sebagaimana hal ini dinyatakan dalam hadis dari seorang sahabat yang mulia Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalli. Tsumma narji'u فننحر فمن فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله فليس من النسك بالشيء. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama kali akan kita lakukan pada pagi hari ini adalah kita sholat. Kemudian setelah itu kita pulang. Kalau kembali ke rumah kita masing-masing, setelah itu kita akan menyembelih hewan-hewan sembelihan korban kita. Maka barang siapa yang melakukan seperti itu, sungguh dia telah mencocoki sunnah kami. Dia sesuai dengan tuntunan kami, yaitu tuntunan Rasulullah SAW. Dan barang siapa telah menyembelih sebelum sholat, sungguhnya itu hanyalah daging biasa, daging sembelian biasa yang tidak ada nilai korban sedikit pun padanya. Nah, dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga bersabda, Man salla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk. وَمَنْ دَبَهَا قَبْلَ أَيُّ سَلِّيَتْ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى. Kata Nabi SAW, barang siapa sholat seperti sholat kami ini dan mereka menyembelih seperti sembelian korban kami ini, maka sungguh telah sah dan telah cukup korbannya. Dan barang siapa telah menyembelih korban sebelum sholat, maka sesungguhnya dia harus mengganti, harus mengulang atau mengganti sembelian dengan sembelian yang lainnya supaya kurbannya sah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa sungguhnya pelaksanaan ibadah kurban yang akan kita segera laksanakan pada hari ini, maka ketahuilah sesungguhnya ini adalah tidak lepas dari ketokohan dan keteladanan dua orang hamba Allah yang mulia, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ketokohan dan keteladanan beliau berdua ini wujudnya adalah dalam bentuk yakni ketaatan, kepatuhan dan kesungguhan dalam beribadah kepada Allah dan di dalam melaksanakan naam apa saja yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun terkadang perintah tersebut mengenai dirinya, mengenai keluarganya, ataupun kepada harta bendanya. Apapun perintah Allah oleh kedua hamba Allah yang mulia dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Sampai pada puncaknya Allah perintahkan sebagai ujian baginya, yaitu menyembelih kepada putra kandungnya sendiri. Maka dengan penuh kesungguhan dan penuh ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita karena kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka perintah yang berat ini pun ma'asyiral muslimin dilaksanakannya dengan tanpa ragu sedikit pun. Sebagaimana hal ini dinyatakan dan dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya yang cukup panjang di dalam surat As-Saffat ayat 100 hingga 111. Allah ta'ala menyatakan, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bigulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madha tara qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Allah ta'ala mengisahkan doa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang memohon kepada Allah agar dikaruniakan seorang putra atau anak, karena beliau sampai pada usia yang sangat lanjut, sangat tua, Allah belum berikan kepadanya seorang putra pun. Maka beliau tidak pernah putus asa untuk selalu berdoa dan berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, karuniakan kepadaku seorang anak yang saleh. Kemudian, fabasyarnahu bigulamin halim. Allah Ta'ala menggembirakan Nabi Ibrahim dengan diberikannya kepada beliau seorang putra yang benar-benar saleh, yang memiliki sifat al-halim, yakni orang yang penyantun lagi penyabar, yaitu Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Allah Ta'ala, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala inni ara fil manami anni adzahuka fandur madza tara. Maka tatkala putranya tersebut sudah berusia mulai mampu untuk berusaha, mampu untuk bekerja, yaitu sudah mulai balig, mulai remaja, maka ma'asyiral muslimin, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam mengatakan kepada putranya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa sungguhnya aku diperintah untuk menyembelihmu. Maka apa pendapatmu tentang permasalahan ini? Maka kata sang putra, tanpa pikir panjang dan tanpa yakni merasa berat sekalipun, langsung beliau mengatakan, qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata sang putra, wahai bapakku, laksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Perhatikan ma'asyiral muslimin, perintah yang cukup berat semacam ini oleh bapak dan putra yang dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, tanpa rasa berat, bahkan tak lebih panjang sekalipun. Ma'asyiral muslimin, sungguh ini merupakan ujian. Ujian akan ketaatan, ujian akan ketundukan dan kepatuhan dari Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mana yang lebih dia cintai? Apakah Allah Ta'ala ataukah keluarganya? Maka ternyata Nabi Allah Ibrahim lebih milik kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan siap untuk menyembelih sang putra. Maka kemudian Allah Ta'ala melanjutkan dalam ayat tadi. Naam, falamma aslama wa tallatil fil jabin. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya. Inna kadalika nazzil muhsinin. Inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka tatkala keduanya telah pasrah dan Nabi Ibrahim telah membaringkan putranya di atas pelipisnya, yakni pedang beliau sudah sampai di leher sang putra untuk segera ditebasnya, maka tiba-tiba Allah Ta'ala memanggil Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu dan sesungguhnya yang demikian itu kami akan berikan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya hal ini termasuk adalah yakni ujian yang sangat nyata. Nah, ini ujian yang sangat nyata yang Allah berikan untuk membuktikan kejujuran iman beliau, kesungguhan dan ketaatan beliau terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka kemudian fafadainahu bidzabhin azim, kata Allah, maka kami tebus anak itu, kami gantikan anak itu dengan seekor sembelihan yang sangat besar, sembelihan yang sangat besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika nazzil mufsinin innahu inam innahu min ibadinal mu'minin, kata Allah Taala. Maka sungguh kami akan abadikan Nabi, kisah Nabi Ibrahim ini, untuk orang-orang yang datang belakangan sebagai bentuk pemuliaan dari Allah Taala kepada beliau, dan sebagai pujian yang baik kepada beliau, sehingga orang-orang dalam belakangan selalu mendoakan beliau, salamun ala Ibrahim, semoga keselamatan dan kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kadzalika nazzil muhsinin, yang demikian itu adalah merupakan yakni kami akan berikan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Innahu kana min ibadinal mu'min, sungguhnya Ibrahim itu adalah di antara benar-benar di antara hamba-hamba kami yang beriman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Menurut para ulama, ayat-ayat yang disebutkan tadi adalah sebagai dasar, sebagai fondasi disyariatkannya ibadah kurban untuk umat-umat selanjutnya, itu umat Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman nanti. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan sekali lagi bahwa sungguhnya na'am peristiwa perintah ibadah kurban di hari Idul Adha ini tidak lepas dari ketokohan dua orang hamba Allah yang mulia dan soleh ini, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Demikian pula rangkaian ibadah haji yang saat ini dilaksanakan oleh para jamaah haji di kota Mekah juga tidak lepas dari ketokohan dan keteladanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, sehingga memang betul-betul beliau adalah seorang imam, seorang pemimpin, seorang teladan dan panutan bagi umat manusia sepanjang masa. Sebagaimana hal itu Allah Ta'ala sifatkan tentang diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, mengingat keutamaan yang begitu banyak. Allah Ta'ala sebutkan misalnya dalam surat An-Nahl ayat 120 hingga 121. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentang Ibrahim alaihi salatu wassalam, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin syakiran li'an'uli ittabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan sesungguhnya Ibrahim alaihi salatu wassalam itu adalah ummah qanitan lillah, senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanifan, seorang yang jiwanya lurus, hatinya lurus terus menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yakun minal musyrikin, beliau bukanlah orang-orang musyrik. Syakiran li'an ummi, beliau adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Ittabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, maka kami memilih dia dan kami berikan petunjuk kepadanya kepada jalan yang lurus. Maka dalam ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan lima sifat yang utama. Lima sifat yang utama. Yang pertama, inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang ummah. Ummah itu kalau kita memahaminya biasanya adalah sekelompok atau sekumpulan umat manusia. Itu namanya ummah. Tapi tidak demikian. Beliau meskipun seseorang disifati sebagai ummah, maknanya adalah qudwatan wa imaman mu'alliman lil khair. Beliau itu adalah panutan dan imam yang mengajarkan manusia kepada kebaikan. Itulah beliau. Dan para ulama menjelaskan sifat yang demikian ini, ma'asyiral muslimin, tidaklah mungkin ada pada diri seseorang kecuali karena sempurnanya dua perkara. Sempurnanya kesabaran dan sempurnanya keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka inilah layak menjadi imam, menjadi pemimpin dan panutan bagi umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya di surat As-Sajdah ayat yang ke-24. Allah Ta'ala menyatakan, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan di antara mereka kami jadikan imam-imam, para pemimpin-pemimpin yang beri petunjuk dengan perintah kami, kata Allah Ta'ala. Kapan itu? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Tatkala mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Nah, dengan dua perkara inilah maka layak bagi beliau Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang memiliki kesempurnaan dalam kesabaran di dalam melaksanakan reda Allah, di dalam menjauhi segala apa yang dilarang Allah, dan di dalam melaksanakan yakni ujian-ujian dari Allah Ta'ala, maka beliau adalah orang yang layak mendapatkan keutamaan ini. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin, sifat kedua yang Allah Ta'ala sebutkan bahwa diri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yaitu qanitan lillah, yakni orang yang senantiasa qanit, orang yang taat kepada Allah Ta'ala, dawamu ta'ah, yakni terus menerus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beliau. Kemudian yang ketiga, hanifan, memiliki sifat hanif yang maknanya adalah al-muqbilu ala Allah al-mu'arid an kulli ma siwallahi ta'ala, yakni menghadapkan hatinya terus menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, beliau selalu mengarahkan hatinya untuk terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam hal berdoa, dalam hal berharap, dalam hal memohon pertolongan, memohon perlindungan dan sebagainya, hanya semata-mata kepada Allah Ta'ala. Itulah orang yang lurus, orang yang hanif. Kemudian yang keempat, Allah sifati beliau dengan walam yakum minal musyrikin. Beliau bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Karena lurusnya iman beliau, karena lurusnya tauhid beliau dan jauhnya beliau dari kesyirikan. Maka Allah sifati yang demikian itu. Dan ini juga menunjukkan dan menegaskan bahwa sungguhnya beliau adalah bukan orang-orang musyrik, bukan pula orang-orang kafir, bukan pula Yahudi, bukan pula Nasrani. Tapi beliau adalah seorang mukmin dan muttaqin, bahkan imam bagi kalangan orang-orang muwahhidin, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah Ta'ala menyatakan ittabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Maka kami pilih dia dan kami beri petunjuk kepadanya kepada jalan yang lurus. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan kelima macam sifat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan beliau benar-benar sebagai seorang imam, seorang pemimpin, panutan dan teladan bagi umat manusia sepanjang masa ini. Sebagaimana Allah Ta'ala juga menyatakan dalam firman di surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala menyatakan wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun, kata Allah Ta'ala. Dan ingatlah, tatkala Rabbnya itu Allah Ta'ala memberikan cobaan demi cobaan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bi kalimatin, dengan beberapa kalimat, ya dengan perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah Ta'ala. Fa atammahun, kemudian beliau menyempurnakannya, benar-benar melaksanakannya dengan penuh kesungguhan. Kalau perintah, dilaksanakan dengan sungguhnya. Kalau itu larangan, beliau jauhi sejauh-jauhnya. Inilah sifat beliau. Nah, Allah berikan sifat yang demikian ini ma'asyiral muslimin. Maka Allah Ta'ala pun mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, qala inni ja'aluka linnasi imama. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam bagi umat manusia. Qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim mengatakan, dan aku mohon pula ya Allah, anak-anak keturunanku juga engkau jadikan sebagai pemimpin. Kata Allah Ta'ala, qala la yanalu ahdi dzalimin. Sesungguhnya janjiku tidak akan mengenai orang-orang orang-orang yang zalim atau orang-orang yang musyrik. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus memberikan cobaan-cobaan dan ujian-ujian kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan berbagai perintah maupun larangan. Dan juga dalam ayat ini kita ketahui ternyata beliau senantiasa lulus di dalam melaksanakan ujian demi ujian tersebut. Naam, karena beliau betul-betul menyempurnakan perintahnya, betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Maka itulah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ma'asyiral muslimin, dari kisah-kisah dan sejarah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka kita akan dapati bahwa di antara ujian-ujian tersebut ada dua puncak ujian yang utama yang mengenai Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa itu? Yang pertama, puncak ujian Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, khususnya dalam hal melaksanakan tugas dakwah untuk menyeru umat manusia kepada tauhid, puncaknya adalah perlawanan dari kaumnya, kemarahan dari kaumnya, untuk kemudian membakar Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam di atas tumpukan api yang sangat menyala-nyala dan besar sekali. Namun Allah Ta'ala pun akhirnya menyelamatkan beliau sebagai bentuk pertolongannya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya tersebut. Inilah puncak ujian beliau dalam hal berdakwah, dalam mengajak umat manusia kepada tauhid. Kemudian puncak ujian berikutnya ma'asyiral muslimin, yaitu puncak ujian beliau dalam hal ketaatan, kepatuhan dan ketundukan beliau terhadap perintah Allah taala, yakni ujian Allah berupa perintah untuk menyembelih putra yang dicintainya. Dan itu semua dilaksanakan dengan penuh sempurna dan penuh dengan kebaikan sebagaimana yang telah kita bacakan tadi beberapa ayat darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, ini semua menegaskan kepada kita tentang keimamahan, tentang kepemimpinan dan keteladanan serta ketokohan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang layak menjadi pemimpin umat manusia ini bagi manusia sepanjang masa, tidak terkecuali kita kaum muslimin yang hendak senantiasa berkaca dan selalu meladani terhadap apa yang pernah terjadi dan dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan putra beliau. Karena itu ma'asyiral muslimin, dalam rangka, dalam upaya kita berkutwah, berteladan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka pada kesempatan ini kami akan sampaikan beberapa ringkasan, kesimpulan apa yang tadi kami sampaikan. Sebagai nasihat, yang pertama ma'asyiral muslimin, hendaknya kita senantiasa mengikhlaskan untuk melakukan suatu amalan karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala amalan, apapun bentuknya. Ikhlas karena Allah dalam pengertian, kita beramal, benar-benar karena mengharap wajah Allah, mengharap rahmatnya dan ridhonya serta balasan dan berupa pahala darinya, bukan beramal lantaran yang selainnya. Kemudian dengan sebab keikhlasan dalam amalan itu ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima amal-amal kita. Allah ta'ala akan melipat gandakan pahala amal-amal kita. Demikian pula Allah ta'ala akan memudahkan segala urusan kita. Itu semua dengan sebab ikhlas, sebagaimana yang dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, termasuk juga ibadah kurban yang sebentar lagi akan kita laksanakan ma'asyiral muslimin, sangat-sangat membutuhkan keikhlasan. Karena ibadah kurban, demikian pula ibadah haji, adalah ibadah untuk mengeluarkan harta yang tidak sedikit. Sangat-sangat banyak yang kita keluarkan untuk melakukan kurban, yakni membeli hewan-hewan sembelihan kurban, demikian pula berhaji dan seterusnya. Butuh keikhlasan, butuh kesungguhan dalam melakukan amalan tersebut. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَا يَنَالَ اللَّهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Allah ta'ala menyatakan, tidak akan sampai kepada Allah daging-daging sembilan korban kalian dan juga darah-darah sembilan korban kalian. Tetapi yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah ketakwaan dari kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa yang dinilai, yang diukur oleh Allah ta'ala dalam melaksanakan ibadah korban, yaitu karena ketakwaan kita, ketaatan kita, kepatuhan kita dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terutama kesungguhan kita, keikhlasan kita di dalam mengeluarkan harta kita fisabilillah, di antara untuk melaksanakan ibadah korban yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, ya, sementara manusia saat ini sangat-sangat cinta pada dunia, bahkan bakhil dengannya, sebagaimana Allah berfirman, na'am, batuhibbunal mala hubban jammah. Dan sungguh, kau mencintai harta itu dengan sebenar-benarnya. Itulah sifat manusia, cinta dengan harta. Sehingga tatkala diperintah untuk berkorban misalnya, sangat berat bagi dia untuk mengeluarkannya. Karena bakhilnya. Sementara Rasulullah SAW menyatakan juga dalam hadis yang sahih, wassadaqatu burhan, bahwa sedekah itu adalah bukti. Bukti yang menunjukkan kejujuran dan kesungguhan iman seseorang. Dia diperintah dengan perintah sedekah, perintah zakat, perintah infak, perintah korban. Dia mau melaksanakan apa tidak? Bukti baginya. Demikian pula haji ma'asyiral muslimin. Ibadah haji juga diperlukan adanya keikhlasan. Yang mana Rasulullah mengabarkan kepada kita, Rasulullah SAW menyatakan, man hajja lillahi lam yarfus wa lam yafsuk raja'a kayyawmi waladadhu ummuh. Rawahul Bukhari. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, bahwa sungguhnya barang siapa berhaji karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak melakukan kata-kata yang kotor dan tidak pula melakukan perbuatan keji selama dia melaksanakan ibadah haji yang tersebut. Raja'a kayyawmi waladadhu ummuh. Dia akan kembali pulang ke rumahnya seperti hari di mana ibunya melahirkan dia. Artinya dibersihkan dari semua dosa-dosa dengan sebab amalan hajinya. Itu kalau ikhlas karena Allah ta'ala. Karena itu ma'asyiral muslimin, apapun amal yang kita lakukan, hendaknya kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ma'asyiral muslimin, nah, hendaknya kita bersiap untuk mengorbankan apa yang kita punyai dalam rangka membuktikan kejujuran iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana halnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allah perintahkan untuk menyembelih putranya, maka kita tidak diperintah untuk menyembelih anak-anak kita. Ini menunjukkan bahwa kalau kita disyariatkan ibadah korban di bulan Dzulhijjah ini, dan kita disuruh untuk mengeluarkan harta kita, nah itu belum seberapa jika dibandingkan dengan perintah untuk menyembelih anak-anak kita. Coba, di antara kita tidak akan sanggup untuk itu semua. Karena cinta kita kepada anak kita lebih besar. Oleh karena itu Allah hanya minta pada kita untuk berkorban, menyembelih hewan-hewan korban yang kita siapkan untuk dalam rangka melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, apa yang kita keluarkan dari harta kita untuk berkorban, untuk bersedekah, untuk berhaji, untuk berinfak, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu masih lebih sedikit bila dibandingkan dengan perintah korban dengan menyembelih anak-anak kita sendiri. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, apa yang kita keluarkan berupa harta, Allah tidak akan sia-siakan. Nah, kita buat beli untuk kambing, buat beli sapi, atau onta, atau yang lebih besar daripada itu, yaitu dengan untuk harta yang paling banyak yang kita cintai, maka itu belum seberapa. Tapi ingat, Allah Ta'ala akan mengembalikan itu semua. Nah, Allah mengatakan, وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ يُخْلِفُهُ اللَّهُ atau, وَهُوَ يُخْلِفُهُ. Jadi kata Allah Ta'ala, مَا أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Na'am, apapun dari harta yang kamu infakkan, yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka dialah Allah yang akan menggantinya." Ya, Allah akan mengganti kita. Allah akan mengganti harta kita. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Karena itulah, kalau kita keluarkan harta kita, tidak akan sia-sia. Allah akan ganti. Bahkan dalam hadis yang sahih Rasulullah pun menyatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidak akan berkurang harta disebabkan karena sedekah. Sedekah yang kita lakukan, harta yang kita keluarkan untuk sedekah, tidak akan berkurang. Nah, bahkan Allah akan berikan ketambahan barakah yang melimpah darinya. Yaitu ma'asyiral muslimin, jangan ragu-ragu mengeluarkan harta untuk fisabilillah, terutama untuk perintah korban pada bulan ini, bulan Dzulhijjah ini. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, na'am, bahwa sungguhnya, iya, kalau kita ingin meneladani Rasulullah, meneladani Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka sungguh, agar kita bisa meraih yang namanya imamah, kepemimpinan di dalam agama ini, dan ketokohan serta keteladanan bagi umat manusia sebagaimana yang telah dicapai oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, tidak bisa tidak kita harus memiliki dua perkara, yaitu kesabaran dan keyakinan. Baik sabar di dalam melaksanakan semua yang diperintahkan Allah, sabar di dalam menjauhi semua dosa-dosa dan maksiat, demikian pula sabar di dalam menghadapi setiap ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, harus sabar. Dan yakin bahwa kalau kita bersabar dan terus menerus di atas ketaatan, Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan. Allah pasti akan menolong kita. Allah pasti akan membela kita. Dan terus membantu untuk tegaknya kemudahan bagi kita. Karena itu ma'asyiral muslimin, ujian demi ujian yang Allah berikan kepada manusia, sesungguhnya hakikatnya adalah untuk menguji, untuk membuktikan kejujuran iman dia, kejujuran akidah dia, kejujuran ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah tidak? Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan dalam firman di awal-awal surah Al-Ankabut. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia, kata Allah Ta'ala, Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa sungguhnya mereka itu dibiarkan saja untuk mengatakan kami beriman dalam keadaan dia belum diuji oleh Allah Ta'ala. Walakad fatanna alladina min qablihim. Falaya'lamallahu alladina sadaku walaya'lamanna al-kadibin. Maka, sungguh telah Allah telah menguji umat-umat sebelum mereka. Yang dengan ujian itu, sungguh Allah Ta'ala ingin mengetahui siapa orang-orang yang jujur imannya. Dan siapa pula orang-orang yang dusta. Karena itu ma'asyiral muslimin, ujian demi ujian yang Allah berikan kepada kita, berupa perintah-perintah maupun larangan-larangan, sungguhnya adalah untuk menguji kesungguhan iman kita, kesungguhan akidah kita, kesungguhan ketawakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan itu semua ma'asyiral muslimin, insyaallah Allah akan tinggikan derajat kita kalau kita sabar dan yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian ma'asyiral muslimin, beberapa pelajaran penting yang perlu untuk kita ketahui dalam rangka kita berkhutbah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan seperti apa yang dilakukan dan diamalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan meneladani beliau, mencontoh beliau, yang dengan itu semua kita pun bisa meraih kebaikannya, kebaikan yang pernah beliau raih sebagaimana beliau lakukan, beliau dapatkan. Karena itu ma'asyiral muslimin, seharusnya kita selalu bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, dalam melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan itu semua ma'asyiral muslimin kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berikan bimbingan serta jauh dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa disampaikan dalam khutbah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.